Eh, hai, apa kabar, kawan? Wih, ramai-ramai kamu sana, boleh tahan. Minum tumpung, kan? Kamu orang Sabah? Ya. Sabah mana? Nuntunan Napin-Napin. Ih, saya tidak percaya. Pembirang. Mana bukti? Tuh, nih, nuntunan. Saya ini original Sabahan, mantat kampung nuntunan Apin-Apin. Jangan kau tidak percaya saya, menyesal nanti bila kau dengar ini. Jom. Okay. Saya ini. Yeah.